Kutuna moina kolota Olingo nanga Maria Chantal Bofotona makani simanga etikali bongo libela ha chérie Nakolo bela yo mabele Olingo awele kinangai Mosekina bolo bie na nimie ebongeli yo Maria, Maria Chantal Kine nangai mwango banayo Omotema mwangai Mokola la teko bandaseo Maria, Maria Chantal Kine langa malo banayo Omotema mwangai Mokola la teko bandaseo